Thank you. teman-teman, alun-alun ngajuk dewa sih pasarankan di sini. Terima kasih. Salaman dulu. Oh, salaman ya. Okay. Oh, ada salam. Yuri. Okay.